بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Fatimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuja dan memujinya, kita bersyukur kepadanya, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu hati kita untuk menerima segala kebenaran serta menguatkan kita di atasnya hingga akhir hayat kita. Sebelum kita lanjutkan kajian kita sirah Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saya sedikit bercerita yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya dan juga memotivasi kita untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayah saya adalah seorang dukun, juga mengajarkan ilmu silat yang mengandung ilmu-ilmu sihir. Tetapi alhamdulillah, di beberapa tahun menjelang wafatnya beliau, Allah bukakan pintu hatinya, Allah bimbing dia, Allah limpahkan taufik kepada dia. Itulah prasangka kami kepadanya, sehingga beliau menutup perguruannya dan tidak lagi menerima orang yang berobat kepada dia, dan mulai membaca buku-buku agama, khususnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama-ulama salaf, dan mulai mau duduk untuk mendengarkan kajian-kajian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dan dia telah meninggalkan semuanya tersebut. Sampai saya yakin beliau meninggalkannya ketika saya pernah memancing beliau. Waktu itu saya meminta beliau untuk mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya itu. Tetapi beliau waktu itu mengatakan tidak ada gunanya apa yang ananda miliki sekarang. Ilmu yang ananda miliki dari Al-Quran dan dari hadis itu adalah yang paling baik. Dan beliau alhamdulillah juga rajin ke masjid, sholat berjamaah. Awalnya dulu beliau menentang dakwah yang saya ajarkan. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya, semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya, akhirnya beliau mendukung dan membela aktivitas dakwah saya. Sampai akhirnya beliau wafat pada usia 55 tahun karena hipertensi waktu itu, jatuh ketika hendak ke kamar mandi. kemudian masuk rumah sakit sehingga pembuluh darah di otaknya pecah waktu itu. Setelah di rumah sakit, beliau wafat. Kemudian saya juga punya paman yang meninggal hari Kamis yang lalu, semoga Allah juga merahmati dan mengampuninya. Beliau ini dulu juga tidak mendukung dakwah saya, adik paman saya langsung. Dan tidak ada respon yang tampak dari beliau. Bahkan beberapa kali saya coba menyampaikan sesuatu yang saya lihat ketika itu di rumahnya ada hal-hal yang mengandung syirik dan tidak sesuai dengan kebenaran, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menggubris. Akhirnya komunikasi jalan terus, tetapi pembicaraan seputar agama, dakwah tidak pernah. Dan beliau di tengah masyarakatnya mengimami di masjid, memimpin doa-doa, dikedepankan. Sampai akhirnya setelah adanya Radio Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga radio dakwah ini. Saya juga terkejut dan juga gembira karena Allah Subhanahu wa taala jadikan radio kebanggaan kita ini sebagai sebab dan jalan bagi paman saya ini untuk mendapatkan hidayah. Beberapa bulan belakangan beliau sering menelpon saya menanyakan masalah-masalah agama. Terjadi perubahan-perubahan. Dan ternyata di rumah beliau tidak pernah berhenti mendengarkan Radio Hidayah. Suatu ketika beliau pernah bertanya kepada saya, semenjak dia mendengar Radio Hidayah, dia tidak memanggil saya lagi dengan nama kecil saya, tapi memanggil saya Abu Zubair. Abu Zubair, Bapak sekarang sudah tahu apa itu bid'ah, apa itu syirik. Dan Bapak mulai meninggalkan amalan-amalan yang ternyata itu adalah bid'ah. Tetapi Bapak belum bisa menyampaikan kepada orang-orang apakah saya berdosa. Karena dia merasa dahulu dia yang mengajak, dia yang memimpin, dia membimbing masyarakat tempatan dia untuk ke sana, mengamalkan sebagian dari bid'ah-bid'ah tersebut. Dan tentunya ini saya berharap pintu hidayah yang dibukakan oleh Allah untuk dia. Sampai akhirnya terus komunikasi berjalan terus, dan akhirnya beliau pun sholat subuh tidak lagi pakai kunut, sholat tidak berjamaah lagi, tidak mau lagi ya hadir di acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak mau lagi memimpin doa bersama. Mulai dia dikucilkan di tengah masyarakat. Walaupun dia tidak pernah menyalahkan orang itu, tapi dia mengamalkan untuk diri dia dahulu, mulai dia, sehingga dia tidak diberi kesempatan lagi untuk menjadi imam dan segala macam. Tapi alhamdulillah beliau tetap teguh. Terakhir tanggal 28 hari Ahad, beliau menelpon saya. Ketika itu saya di mobil, saya SMS, maaf Pak, saya lagi di mobil. Senin dia menelpon saya, Assalamualaikum Abah Zubair, tolong jelaskan doa apa saja yang bisa dibaca di dalam sholat dan kapan saja waktunya. Saya jelaskan lewat SMS. Rabu malam Kamis jam 10 SMS beliau masuk lagi. Pokoknya giat bertanya masalah agama. Abu Zubair, Assalamualaikum Abu Zubair, tolong beritahukan dalil-dalilnya kenapa kita menggerak-gerakkan jari di dalam sholat. Karena saya memandang itu cukup panjang dalilnya, tidak memungkinkan untuk di SMS. Saya bertekad saya akan datang ke rumahnya, saya akan sampaikan. Karena sudah lama juga tidak berkunjung ke rumahnya. Qadarullah, malam itu dan usia beliau 56 tahun. Ketika itu malam hari dia merasa masuk angin, perutnya gembung. Lalu dia hendak ke kamar mandi, sebelum ke kamar mandi dia juga jatuh. Lalu jam 2:30 malam dibawa ke rumah sakit. Dan ketika itu saya belum tahu. Pagi harinya ketika saya sedang mengisi pengajian di SED Baitul Aman untuk Majelis Ta'lim An-Nisa, SMS masuk, rupanya beliau meminta kepada anak-anaknya, tolong beritahukan kepada Abu Zubair, Agustimar dan juga Harpendra bahwa pamannya sakit dan tolong dia datang kemari. Dan ditanyakannya terus, sudah dikirim SMS belum? Sudah dikirim belum? Tolong mereka datang ke sini. Akhirnya saya datang sekitar jam 11 mungkin ya ke rumah sakit umum, dan beliau sedang terbaring kesakitan. Analisa dokter waktu itu menjelaskan tekanan darah beliau drop 90/70, jadi cukup rendah. Ketika itu beliau berbincang-bincang dengan saya, masih sadar, dan saya ajarkan untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ajarkan sebagian doa-doa ruqyah untuk kesembuhan dan segala macam. Kemudian mulai tampak ketenangan kepada beliau. Dan subhanallah, beliau rupanya, dulu saya pernah menyampaikan kajian di Baitul Aman tentang jenazah yang disiarkan langsung di Radio Hidayah. Ketika beliau selesai mendengarkan kajian itu seluruhnya, beliau berpesan kepada anak-anaknya dan istrinya, kalau saya mati, seandainya saya meninggal siang atau asar, jangan tunda-tunda pemakaman saya. Dan saya tidak ingin ada bid'ah-bid'ah dalam penyelenggaraan jenazah saya. Jangan ada tahlil bersama, jangan ada tahtib, jangan ada ini itu dan segala macam. Tidak ada bunga-bunga. Tidak ada bunga-bunga, lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti yang kita dengar dalam kajian, dalam pengajian ini. Itu wasiat beliau, subhanallah. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau waktu itu juga berpesan kepada keluarganya, pokoknya penyelenggaraan jenazah, tolong tanyakan kepada Abu Zubair, arahan-arahan dia, tolong dikerjakan. Sampai akhirnya jam ketika itu, karena kondisi beliau sangat berat, sakit terus, sampai akhirnya saya terpaksa mengerjakan sholat zuhur di kamarnya. Ketika saya sedang sholat, beliau semakin kesakitan di perutnya. Sampai akhirnya napas beliau sudah sesak. Kita manusia tidak pernah tahu kapan ajal itu sampai. Nah, ketika itu saya minta anaknya tolong panggilkan suster agar segera diberi tindakan. Dipanggil suster, rupanya beliau ini juga karena darahnya terlalu lemah drop sehingga berpengaruh kepada jantung. Peredaran darahnya tidak lancar. Jadi harus ada suntikan yang harus disuntikan. Akhirnya disuntikan di perut dekat pusarnya suntikan tersebut. Beberapa tidak lama setelah suntikan tersebut, beliau merasakan ada rasa panas yang menjalar, mungkin itu pengaruh obat tersebut. Kemudian tiba-tiba badan beliau mendingin. Dan itu saya pertama menyaksikan melepas seseorang sekarat, karena waktu bapak saya waktu itu saya tidak hadir, adik saya yang hadir, Abu Hairi. Tubuhnya mendingin seluruhnya, matanya nanar menatap ke atas, napasnya satu-satu, sambil mengucap kalimat tauhid yang kami ajarkan. Saya lihat betul pori-pori di tubuhnya membesar, entah itu menahan rasa sakit atau apa, saya tidak tahu, tetapi jelas nampak pori-pori itu membesar dan tarikan napasnya berat satu-satu. Sampai akhirnya tidak bergerak lagi matanya, hanya lidahnya yang bergerak mengikuti la ilaha illallah yang kami talqinkan. Sampai akhirnya alhamdulillah beliau menghembuskan nafas terakhir, dan ketika itu beliau mengucapkan la ilaha illallah. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beliau dengar ketika saya memberikan kajian tentang jenazah. Salah satu tanda husnul khatimah dan termasuk syahid yaitu mati yang disebabkan oleh sakit perut. Wafat meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit perut. Nah, ibrah yang bisa kita ambil di sini bahwa hidayah itu subhanallah sangat berharga. Dan kita tidak boleh menutup pintu hidayah itu kepada seseorang walaupun kita lihat dalam kehidupan dia belum nampak arahannya kepada yang hak. Selama dia masih muslim mengerjakan sholat, jangan tutup kesempatan kepada dia untuk menerima kebenaran. Karena kita teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu tentang seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak tersisa antara dia dengan neraka kecuali sehasta. Fayasbiquhul kitab, tetapi Allah tetapkan dia penghuni surga. Fayamal bi amali ahli jannah, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga di akhir hayatnya. Dan akhirnya dia masuk surga. Fayadkhuluha. Nah, oleh karena itu, betapapun kita melihat saudara kita misalnya bergelimang maksiat, tetapi dia masih sholat. Betapapun melihat saudara kita mungkin masih melakukan sebagian bid'ah karena kejahilan dan ketidaktahuannya, jangan menjauhkannya, jangan meninggalkannya, tetapi ajak dia dengan baik, ingatkan dia dan ajarkan dia. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak dari kita hidayah tersebut, tetapi dari pintu yang lain. Saya keponakannya, saya tidak bisa menyampaikan hidayah kepada dia. Tetapi subhanallah, dia dapatkan itu dari hanya sebuah radio yang mungkin rekaman-rekaman. Sampai akhirnya dia mengarah. Bahkan kalau dia sehat, dia bercita-cita untuk menghadiri kajian-kajian. Cuma karena memang kondisi kesehatan dia di masa-masa itu tidak memungkinkan dia untuk naik kendaraan jauh dan segala macam, beliau tidak menghadiri majelis ilmu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ketahuilah wahai saudara-saudariku, ini hanya satu contoh dari sekian contoh berkah yang Allah berikan melalui radio kita ini. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa mendukung dan juga memajukan syiar radio kita ini. Karena ini adalah corong ilmu yang tidak ada batasannya, tidak ada tembok yang akan membatasinya. Siapapun bisa mendengar, kapanpun dan dimanapun, siapapun. Dan dengan itu mudah-mudahan kebenaran itu semakin tersebar, dan semakin banyak pula kaum muslimin yang terbuka pintu hatinya untuk mengamalkan agama Islam. Kemudian wahai saudara saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila dia tulus kepada Allah, lalu betul-betul berniat mencari kebenaran, kapanpun, dimanapun, dan sejauh apapun proses perjalanan hidup dia, insyaAllah akhirnya Allah akan tunjukkan dia kepada kebenaran. Oleh karena itu, mulai dari sini. Ketika Anda belajar, luruskan niat. Jika tujuan seseorang itu mencari kebenaran, sekalipun dia mungkin sekali, dua kali, tiga kali masih berat menerimanya karena belum mengerti dan paham, tetapi insya Allah jika memang tujuannya mencari kebenaran, Allah akan tunjuki. Walaupun mungkin masanya akan panjang. Lihat pencarian kebenaran oleh sahabat Salman Al-Farisi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Fudail bin Iyad, seorang perampok yang akhirnya menjadi ulama. Lihat 99 bahkan 100 orang, pembunuh 100 orang. Setelah maksiat yang begitu panjang akhirnya Allah tunjuki karena dia ingin mencari kebenaran itu. Maka hidayah itu harus kita cari dan luruskan hati kita untuk mencarinya. Tujuan kita mencari kebenaran. Tujuan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bukakan pintu hati kita, Allah akan bimbing insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ayah kami dan paman kami, merahmatinya, dan juga semoga Allah mengampuni kaum muslimin semuanya dan kita semua yang hadir di majelis ini. Baiklah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita sirah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pertemuan terakhir kita sudah separuh perjalanan menuju kota Nabi Yathrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ceritakan riwayat-riwayat, baik di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari maupun juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam lainnya. Perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di mana ketika itu tidak ada yang mengetahui beliau keluar dari kota Mekah kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib serta keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Beliau keluar di malam hari, kemudian bersembunyi di gua Hira selama gua Sur selama 3 hari. Setelah itu melanjutkan perjalanan bersama guide-nya seorang musyrikin, dan di tengah perjalanan beliau bertemu di daerah yang bernama Qadid. Beliau bertemu dengan Ummu Ma'bad. Di sana beliau singgah sebentar melepas lelah, dan juga di sana beliau sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan Ummu Ma'bad untuk memberikan kepada mereka susu dari kambing-kambing mereka. Dan kisahnya ini masyhur. Sanadnya kata Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, yashuddu ba'duha ba'dahu ba'duhu ba'dahu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Adapun di kota Madinah, penduduk kota Madinah tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menuju kota Madinah, setiap hari, setiap pagi sampai siang mereka pergi ke pinggiran kota Madinah menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika panas sudah terik, mereka kembali lagi ke rumah mereka, dan besok begitu lagi karena kegembiraan mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambut cahaya, menyambut bulan purnama yang terbit di kota mereka. Menyambut petunjuk yang akan datang menerangi kota Madinah. Begitu bersemangatnya mereka, tua, muda, anak-anak, pria, wanita, semuanya setiap pagi pergi ke pinggiran kota Madinah di jalan yang diperkirakan akan dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suatu hari salah seorang Yahudi memanjat tembok benteng mereka untuk satu urusan. Dari kejauhan dia melihat bayangan beberapa orang memutih, dan dia yakin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Yahudi tersebut pun tidak tahan, walaupun dia Yahudi kafir, dia pun tidak tahan, lalu dia berteriak dengan suara yang keras kepada penduduk Madinah, ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantazirun. Wahai bangsa Arab, wahai penduduk Madinah, inilah dia pemimpin kalian yang kalian tunggu-tunggu. Jaddu itu kakek bahasa Arabnya. Bahasa Arab kakek, tetapi yang dimaksud dia di sini adalah pemimpin, orang yang kalian tunggu-tunggu. Hadza jaddukum alladhi tantazirunahu. Inilah dia pemimpin kalian yang kalian tunggu-tunggu kedatangannya. Mendengar teriakan tersebut, serta merta penduduk Madinah, kaum muslimin, semuanya mengambil persenjataan mereka, lalu berbondong-bondong menyongsong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil senjata untuk mengamankan situasi, menjaga hal-hal yang mungkin saja terjadi terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat perkampungan Bani Auf, suku Auf. Dan ketika itu adalah hari Kamis. Sebagian ulama lagi mengatakan hari Senin, sebagian lagi mengatakan hari Jumat. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahli Hadis, Amirul Mukminin di bidang hadis, menegaskan yang paling kuat dan yang paling rajih adalah hari Kamis di bulan Rabiul Awal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lalu mampir ke perkampungan Bani Auf, banyak penduduk kota Madinah kaum muslimin belum mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum tahu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, berdirilah Abu Bakar memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka taulah kaum muslimin ketika itu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini pelajaran yang menakjubkan. Pelajaran apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda dari sahabat-sahabatnya. Penampilannya sama bersahaja, sederhana. Sekalipun beliau seorang nabi, sekalipun beliau pemimpin, beliau tidak membedakan. Khusus pakaiannya berbeda, kemudian penampilannya berbeda, lebih istimewa. Kemudian dia juga harus dibawa kemana-mana, harus begini, begitu, dan segala macam. Tidak, sampai-sampai kaum muslimin baru tahu ketika beliau duduk, Abu Bakar tidak tega melihat beliau berpanas-panas, beliau payungi dengan kainnya, barulah kaum muslimin tahu kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama sahabatnya, sedang duduk-duduk santai, orang pun tidak tahu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah sampaikan hadis tentang seorang Arab Badui yang datang masuk ke masjid lalu bertanya, "Ayyukum Muhammad ibni Abdullah ibni Abdullah?" Siapa di antara kalian Muhammad bin Abdullah? Rasulullah menjawab dengan tenang, "Ha anadha." Ini aku. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Akhlak yang harus kita contoh. Dia tidak angkuh dan sombong sekalipun dia seorang nabi. Dia tidak angkuh dan sombong sekalipun dia seorang pemimpin. Kalau istilah kita, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Begitu pula sahabat-sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya ridwanullah alaihim ajmain. Sampai-sampai di zaman Umar radhiyallahu anhu, dia mendengar Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam memakai pakaian yang bagus dan terkesan mewah, berbeda dari kaum muslimin. Beliau marah dan memanggil Muawiyah. Dan beliau menanyakan alasannya, kenapa Muawiyah memakai pakaian yang bagus. Muawiyah berkata ketika itu, "Ya Amirul Mukminin, kami di Syam tinggal berdampingan dengan orang-orang kafir, bangsa Romawi. Dan perang sering terjadi. Dan saya tidak ingin melihatkan umat Islam itu lemah, rendah di hadapan orang-orang kafir. Oleh karena itu, saya memilih hal yang seperti ini." Dan alasannya diterima oleh Umar. Jadi tujuannya untuk menampakkan izzah, kemuliaan kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Nah, ini juga memahamkan kepada kita, bukan berarti tidak boleh berpakaian bagus, harus pakaian jelek-jelek, tidak, pakaian Rasulullah itu bagus, rapi dan bersih. Cuma tawadu, akhlak beliau yang tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak mau nampak lebih dari yang lainnya, ini yang patut kita teladani. Oleh karena itu pula lah beliau sangat dicintai dan disayangi oleh kaum muslimin ketika itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di kota Madinah adalah hari yang sangat menggembirakan. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Madinah menjadi terang benderang. Tidak satu pun rumah yang ada di kota Madinah melainkan dimasuki oleh cahaya keimanan. Dan hari kematian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang sangat gelap gulita di kota Madinah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, dimulailah fajar baru dakwah, di mana Madinah akhirnya menjadi pusat penyebaran dakwah dan sentral ibu kota negeri-negeri Islam ketika itu. Muslimin dan muslimat, ada beberapa poin-poin penting, pelajaran-pelajaran dari perjalanan hijrah Rasulullah yang ditemani oleh Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Di antaranya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 40. "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain idz huma fil ghar idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Artinya, jika kalian tidak menolongnya, tidak membela Muhammad, فقد نصره الله, sungguh Allah telah menolongnya. Iz akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkannya, taniyatsnaini, berdua, keduanya diusir, dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Yang berdua dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Iz huma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, lalu menguatkannya dengan bala tentara yang tidak engkau lihat. Dan Allah jadikan kalimat ucapan perkataan orang-orang kafir itu rendah, kalimat dialah yang tinggi, dan Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat yang mulia ini terkandung keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan keistimewaannya. Ini bisa kita simpulkan dari beberapa sisi. Pertama, bahwa orang-orang kafir mengusir beliau sebagaimana orang-orang kafir mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas keutamaan Abu Bakar. Karena ketika orang-orang kafir mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang menemaninya, lalu Allah menjanjikan pertolongan, otomatis Abu Bakar juga mendapatkan pertolongan. Ini kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya sahabat yang disebut langsung dengan kalimat sahib, teman Muhammad di dalam Al-Qur'an. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyatsnaini, berdua di dalam gua itu," dan juga "Idz yaqulu li sahibihi," ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya. Satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai sahabat Muhammad. Nah, ini juga salah satu keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini bisa kita lihat dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah, "La tahzan, hai Abu Bakar, jangan khawatir, jangan sedih." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan sahabatnya ini. Rasulullah sangat mengkhawatirkannya, sebagaimana Abu Bakar juga sangat mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan hijrah, ketika dari Mekah ke Madinah, dalam perjalanan tersebut Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang di belakang, begitu terus, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, ada apa Abu Bakar? Sebentar dia di depan, sebentar dia di belakang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakr, malak?" Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu? Kenapa engkau bolak-balik ke depan dan ke belakang? Abu Bakar menjawab, "Adzkurur rasd fa akuna amamak wa adzkurut talab fa akun wara'ak." Wahai Rasulullah, aku teringat kalau ada orang yang mengintaimu di depan, bahaya yang akan menantimu sehingga aku segera berada di depanmu. Lalu aku teringat pula orang-orang yang sedang memburumu sehingga aku segera bergegas di belakangmu. Dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Fadailus Sahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Malak, ada apa ya Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, akhafu an tu'ta min amamik fa ataqaddam." Wahai Rasulullah, aku khawatir bahaya datang menyergapmu dari depan, maka aku segera menjagamu di depan. "Falamma intahayna ila al-ghar," tatkala kami masuk ke gua, qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kama anta hatta ayyumu." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tetap tenang, tenteram, biar aku yang akan menjagamu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kedua orang sahabat ini saling mengasihi, saling menyayangi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Ini juga salah satu keutamaan Abu Bakar Siddiq yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. juga contoh dan suri tauladan bagi kita bagaimana beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mahabbah, kecintaan, kasih sayang beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan slogan semata, tetapi benar-benar terbukti dengan amalan-amalan beliau. Sudahkah kita meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga kita menjaga sunnah-sunnah beliau baik di depan maupun di belakang, menjaga dari orang-orang yang merusak sunnahnya, membentenginya, menghidupkan sunnah-sunnahnya tersebut dengan mengamalkannya, menyebarkannya, lalu membantah para ahlul bid'ah dan orang-orang yang merongrong. Dan itu banyak sekali. Subhanallah. Beberapa malam yang lalu saya bercerita dengan seseorang. Seseorang yang sedang dalam proses pencarian kebenaran, yang ikut mengaji kesana kemari. Lalu dia bercerita, di pendakian mau ke Sahil itu, setelah jembatan di seberang kuburan, dekat cucian itu, ada kajian. Kajian tersebut tertutup, sudah azan. Belum ya? Dan orang ini yang bercerita dengan saya ini sempat merekam kajian tersebut dan saya dengar la ilaha illallah. Kajian yang bisa menyesatkan dan menyimpangkan seseorang. Dan saya curiga kajian ini adalah kajian-kajian orang kaki tangannya Abu Bakar Ba'asyir atau orang-orang N11 atau orang-orang seperti imam-imam semudra. Dari isi kajiannya tersebut, di antara isi kajiannya tersebut, lihat bagaimana seenaknya mereka merongrong sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat jamaah. Dia bercerita tentang salat jamaah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau yang tidak salat berjamaah itu dibakar rumahnya. Ya, Rasulullah memang pernah berniat itu. Lalu ada yang bertanya di kajian itu, Pak Ustaz, lantas bagaimana dengan kita sekarang? Dan mereka tidak sholat berjamaah, memang tidak mau ke masjid. Lalu kata dia, oh beda dengan kita. Jadi sholat jamaah itu wajib kalau ada pemimpin. Kita sekarang belum ada pemimpin yang muncul. Waktu itu kan pemimpinnya Rasulullah. Sekarang belum ada pemimpin lagi, jadi tidak wajib kita sholat berjamaah. La ilaha illallah. Sampai seperti itu. Nah, jadi kata dia alasannya mereka tidak pergi sholat berjamaah karena tidak ada pemimpin. Lantas pemimpin yang ada sekarang mereka anggap sebagai apa? Bukan pemimpin. Mereka tidak mengakui. Nah, lalu juga dia bercerita di situ tentang wajib berzakat. Nah, bapak-bapak, ya keluarkanlah zakat itu. Apa yang ada berharga dari kalian? Gitu logat dia. Apa yang berharga? Ada sebidang tanah keluarkan zakatnya. Ada mobil, keluarkan zakatnya. Ada ini semua, keluarkan zakatnya. Tapi jangan berikan zakat ke masjid-masjid itu. Berikanlah zakat kepada pemimpin Anda. Begitu logat mengaji dia. Nah, pemimpin Anda sekarang siapa? Berikan kepada dia, biar dikelolanya. Jadi tidak ada aturan zakat itu dan zakat itu wajib diberikan kepada dia. Dan itu salah satu cirinya juga. Ini hati-hati. Kemudian yang kedua dia juga jelaskan bahwa dan kajian kita ini jangan sampaikan kepada orang lain. Cukup kita-kita saja. Dan itu dirahasiakan kajiannya. Kajiannya dirahasiakan, tidak boleh ada yang tahu. Kemudian sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ mereka rompok. Nah, kita wajib menjaga sunnah-sunnah Rasulullah dari orang-orang yang seperti ini. Dan ini berbahaya. Saya jelaskan kepada saudara kita itu. Hati-hati. Umar bin Abdul Aziz di dalam kitab Sunan Ad-Darimi pernah berkata, apabila kalian melihat orang membicarakan agama ini dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, fahdharu, waspadai dia. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz. Tidak boleh, tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Dan orang itu memang tidak mau mengaji di masjid. Nah ini berbahaya. Harus kita waspadai dan harus kita jaga. Keluarga kita, masyarakat kita. Dan itu ada. Rekamannya ada dengan saudara kita itu. Dan saya ingin memintanya, ada beberapa kajian dan saya sudah minta. Cuma dia bertanya, bagaimana cara saya untuk berhenti dari pengajian itu? Karena, kata dia, kalau tidak mengaji sekali saja ditanya terus, ditelepon terus, dijemput dan segala macam. Mereka juga khawatir kalau seandainya ada yang berhenti tidak ikut kajian, lalu terbongkar pula kajian-kajian mereka. Nah, cukup kita jadikan acuan perkataan Umar bin Abdul Aziz tadi, salah seorang khalifah yang dikatakan oleh sebagian ulama khalifah Ar-Rasyid yang kelima. Khalifah yang zuhud, seorang ulama juga. Apabila kalian idza ra'aitul qaum idza ra'aitumul qauma yatanajawna fil hadis. Apabila kalian melihat orang-orang membicarakan agama ini dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia, fahdaru, waspadailah. Ini kelompok-kelompok yang akan memecah belah kaum muslimin. Jadi jauh-jauh sebenarnya sudah diajarkan oleh ulama kita bagaimana kita menghindari dari hal-hal yang seperti itu. Kita lanjutkan. Azan ya. Karena sudah masuk waktu Isya, kita istirahat sejenak untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Setelah Isya kita lanjutkan lagi memetik ibroh dan pelajaran dari perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.